Agung Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. وصفينا رسول الله تكتبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. السلام عليكم, السلام عليكم. وردك عالتحية واجب, ولما عليك يسلم صاحب. ردك عالتحية واجب, ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراح. والسلام عليكم, السلام عليكم, السلام عليكم, السلام عليكم, السلام عليكم. وتحية. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Dan juga masih disambung siarkan pendengar melalui 101,4 FM Solo, dan Anda juga bisa menyimak streaming radio kami. Silakan langsung klik ya di www.rdsfmsolo.com. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rabb pemilik segala keagungan. Peringar, di kesempatan pagi kali ini kita masih diberikan kesempatan nikmat yang luar biasa. Mulai dari tadi bangun pagi ya, kita bisa membuka mata, dan sekarang Alhamdulillah ya, bisa menghirup udara pagi yang Subhanallah cukup segar. Dan kita bisa beraktivitas ya dengan penuh semangat dan tentunya sehat wal afiat insyaAllah. Dan semoga pendengar senantiasa ya, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengiringi kita di pagi hingga nanti malam insyaAllah. Baik pendengar, senang sekali di kesempatan pagi kali ini Rahman Hidayat menemani Anda di program Assalamualaikum Indonesia, edisi hari Jumat ya, di tanggal 9 Muharram 1434 Hijriah, atau bertepatan 23 November 2012 ya. Jumat Mubarak pendengar, Jumat yang semoga penuh berkah di hari ini, dan tepat ya di tanggal 9 dan 10 mungkin ya, kita disyariatkan begitu ya, disunahkan untuk berpuasa ya di bulan Muharram ini pendengar ya, puasa Asyura begitu ya. Dan semoga di hari Jumat ini kita semangat ya untuk menjalankan puasa-puasa sunnah kita insyaAllah. Baik pendengar, di hari Jumat ini seperti biasa di program Assalamualaikum Indonesia akan hadir untuk Anda semuanya untuk memberikan informasi maupun juga memberikan satu apa ya, berita-berita terbaru dari berita yang berkembang di sekitar kita ya. Insyaallah nanti kita akan bagi dalam beberapa sesi pendengar. Pertama nanti insyaallah akan Rahman hadirkan untuk beberapa headline di media online yang sudah banyak diberitakan gitu ya. Kalau tadi sekitar sebentar ya saya lihat begitu, sekilas saya lihat ada beberapa yang masih mengangkat headline mengenai ini ya, serangan Israel ke Gaza ya, termasuk juga berita-berita terbaru pasca gencatan senjata yang disepakati oleh Hamas maupun juga dari pihak Israel pendengar ya. Kemudian yang kedua nanti insya Allah Rahman akan hadirkan satu buah tema kita di pagi hari ini yang kita fokuskan nanti soal ini ya, apa namanya, keagamaan begitu ya. Dan ketiga nanti insya Allah Rahman juga akan hadirkan beberapa kilas informasi untuk Anda semuanya untuk update-update informasi ya selama sehari ini. Baik pendengar, di pagi hari ini Rahman tidak sendiri karena ditemani rekan saya, rekan operator atau reporter ini ya. Ada Eka Prasetyo yang duduk di meja operator sana ya. Dan di pagi hari ini pendengar, Rahmat sudah siapkan beberapa headline dari beberapa media online yang mungkin dari Anda semuanya sudah update ya di pagi hari ini, bagi Anda semuanya yang online ya di pagi hari ini pendengar ya. Baik, Rahmat akan hadirkan terlebih dahulu pendengar beberapa media headline di beberapa media online saat ini. Assalamu alaikum. Pendengar, Rahman Awali dari berita dari Republika Online yang diberitakan satu buah headline ya. Masih seputar Gaza pendengarnya, banyak berita-berita yang memberitakan atau menginformasikan keadaan terkini dari jalur Gaza Palestina begitu ya, terkait dengan agresi militer Israel, termasuk berita terakhir gencatan senjata ya. Tapi tadi berapa ya, sekitar 12 atau 15 menit yang lalu diberitakan juga ternyata Israel juga mengkhianati begitu ya, kalau mau dibilang, dari gencatan senjata tersebut ya, langgar gencatan senjata di mana Israel berpatroli begitu ya, melakukan penembakan yang dilakukan militer Israel terhadap warga sipil Palestina, setidaknya melukai 5 orang pendengar ya. Dilaporkan kelima warga Palestina itu ditembak dari mobil militer Israel yang berpatroli di wilayah Al-Farhain ya. Dan diberitakan memang sebelumnya di hari Rabu yang lalu begitu ya, Rabu malam begitu, Menteri Luar Negeri Mesir Muhammad Kamil Amr mengumumkan bahwa Israel dan gerakan Mukawama Palestina Hamas mencapai kesepakatan gencatan senjata yang berisikan bahwa antara Israel dan Hamas ini menyepakati dua hal penting ya. Yang pertama adalah Israel akan menghentikan seluruh agresinya terhadap jalur Gaza dari darat dan udara, serta yang kedua adalah pembukaan jalur-jalur penyeberangan dan mempermudah lalu lintas orang dan barang, dan tidak membatasi warga dan penduduk Gaza. Seperti itu ya, baru selang sehari mendengar ya, Kamis kemarin begitu ya, terjadi penembakan warga Palestina, warga sipil Palestina oleh militer Israel. Baik mendengar, selain dari berita tersebut ya, dikabarkan beberapa bintang sepak bola ya, pesepak bola internasional itu juga memberikan apresiasi maupun juga berkontribusi juga ya, termasuk juga ini bintang pesepak bola asal Jerman dan juga gelandang Real Madrid pendengar, Mesut Ozil ya, mungkin kita tahu begitu. Dikabarkan juga meluapkan keprihatinannya ya dengan sangat memilukan di akun Twitternya begitu, yang mengatakan bahwa amat disayangkan ketika Anda melihat seorang anak kecil Palestina tak berdosa mengenakan kaos timmu terbunuh ya, saat dan Mesut Ozil mengatakan di akun Twitternya begitu, berdoa untuk kemerdekaan bangsa Palestina ya, karena melihat seorang foto jenazah seorang anak Palestina Hamid Zionis Abu Dako ya, yang mengenakan kaos tim El Real dengan nomor punggung 23 ya. Miris mendengar ya, kemarin sampai juga sedikit apa ya, heboh ya. Dalam artian memang banyak komen yang diposting begitu terkait dengan tewasnya seorang anak Palestina Hamid Yunis Abu Dhaka ya, akibat serangan brutal dari Israel. Termasuk juga berita yang terbaru mungkin Anda juga sudah dengar begitu ya, Cristiano Ronaldo mendengar ya, yang mana ini sebagai bintang Real Madrid ya, yang membuat keputusan mengejutkan dengan mendonasikan 1,5 juta euro atau sekitar 18,6 miliar rupiah yang diperuntukkan untuk anak-anak di Palestina ya. Ini untuk berita-berita singkat saja pendengar ya. Kemudian kita coba beralih ke berita dari kantor berita Antara pendengar. Assalamualaikum. Pendengar dari kantor berita Antara masih menyoroti seputar agresi militer di Israel ke jalur Gaza begitu ya. Presiden Palestina Mahmud Abbas berbicara melalui telepon di Kamis kemarin dengan Perdana Menteri Ismail Haniyeh dan mengucapkan selamat kepadanya atas kemenangannya, kata Hamas dalam sebuah pernyataan ya. Mahmud Abbas begitu ya, mengucapkan selamat kepada Perdana Menteri Ismail Haniyeh dan Hamas atas kemenangannya, yang menyampaikan bela sungkawa atas kematian syahidnya warga Palestina ya. Ini dilaporkan oleh kantor berita AFP begitu ya. Nah, sementara itu kantor berita Palestina Wafa mengatakan bahwa presiden menerima telepon dari saudara Haniyeh yang menjelaskan kepadanya situasi di Gaza setelah gencatan senjata begitu ya. Ini sebuah apresiasi begitu ya, termasuk juga kemarin dilaporkan warga Palestina mengadakan konvoi begitu ya, dan mengaku gembira atas terjadinya gencatan senjata yang dilakukan oleh Israel dan juga Hamas begitu ya. Nah, dari kantor berita antar pendengar kita coba beralih ke mana nih, hidayatullah.com ya. Ini situs dari hidayatullah.com di headline pendengar dikabarkan begitu ya. Ini sebagai penyemangat kita saja bahwa Gaza banjir doa dan simpati, Zionis banjir caci maki begitu ya. Pasca pengumuman gencatan senjata, pemerintah Palestina di Gaza langsung mengumumkan ke bahwa Kamis kemarin ya sebagai hari kemenangan nasional dan hari libur nasional. Ini pemerintah menyerukan kepada segenap warga untuk merayakan hari ini, hari Kamis ya, dan mengunjungi keluarga korban yang gugur dan pembantu korban luka seperti sebagai sebuah solidaritas nasional. Ini seperti dikutip Pusat Informasi Palestina ya. Sejak pagi pendengar, warga Palestina mulai saling mengunjungi guna melihat kondisi masing-masing. Di samping mengunjungi korban luka dan keluarga korban yang gugur, serta melihat puing-puing akibat agresi militer Israel ya. Oke ya, sementara itu pendengar, Perdana Menteri Ismail Haniyeh menerima sambungan telepon dari Presiden Tunisia, Munshif Marzuki, yang menyampaikan selamat atas kemenangan perlawanan di Gaza menghadapi agresi militer dari Israel ya. Dari Hidayatullah pendengar ini. Kemudian di Detik ya, kalau di Detik ini pendengar, berita lokal nasional begitu ya. Ini menyoroti masalah apa namanya banjir yang terjadi di Jakarta ya. Nah, ini termasuk juga Jokowi yang mengadakan apa namanya survei begitu ya, kunjungan. Kemudian ada beberapa tempat begitu pendengar yang mungkin bagi Anda yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya, ataupun Anda yang ingin mobile ke Jakarta begitu ya, wilayah di DKI Jakarta yang terendam banjir akibat banjir deras ya, diakibatkan meluapnya Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggrahan begitu di daerah Bintaro ya. Ini membuat beberapa kawasan di Jakarta terendam air ya. Dikatakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tercatat ada 15 kelurahan yang menjadi korban ya. Di Jakarta Timur ada Kampung Melayu, Bidana Cina, Cililitan dan Cawang. Kemudian Jakarta Selatan ada Bukit Duri, Kebon Baru, Pejadian Timur, Ulu Jami, Bintaro ya, Pondok Pinang, Cipulir, Grogol Selatan dan Pondok Labu. Sementara di dua kelurahan di Jakarta Barat terdengar ya ada Kedoya Selatan dan Sukabumi Selatan begitu ya. Ini beberapa tempat yang mungkin patut kita waspadai ketika kita berada maupun juga tengah mobil ke Jakarta ya. Saya pikir sama juga ya, kalau di Solo sempat ya kemarin hujan deras ya, alhamdulillah. Semoga memberikan kemanfaatan ya. Kemudian pendengar, coba satu lagi di Tempo kali ini pendengar. Oke, ini menyoroti tentang kunjungan dari anggota DPR ke Jerman begitu ya. Dikatakan begitu pendengar, masalah kunjungan anggota DPR ke Jerman. Assalamualaikum wassafina rasulillah tiktabu mardatillah wajhibu ba'akum lillah. Dikatakan berdengar, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Jerman menyatakan bahwa semua agenda pertemuan anggota Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat di Berlin, Jerman, ini merupakan rekomendasi dari Persatuan Insinyur Indonesia ya. Ini dikatakan oleh Konselor Sosial dan Budaya KBRI Ayodhya GL Kalaka kepada Tempo ya, mengatakan bahwa pihaknya hanya mengkonsolidasikan saja Kedutaan menurut Ayodhya sudah mendengar rencana kedatangan 11 anggota Dewan Legislasi sejak sebulan lalu. Kemudian pihaknya menghubungi lembaga-lembaga di Jerman yang hendak dikunjungi oleh anggota badan legislasi tersebut ya. Ini banyak menyoroti pendengar ya. Sering ya mengadakan studi banding, kemudian mengadakan perjalanan yang digunakan begitu ya sebagai ajang studi banding. Yang disinyalir banyak juga yang mengatakan ini hanya sebuah pelesiran saja, termasuk juga kemarin statement terakhir begitu pendengar ya, mengatakan bahwa di Jerman ini tidak ada tempat atau lembaga yang digunakan untuk studi banding untuk sebuah legislasi begitu ya. Wallahualam bishawab ya. Semoga pendengar ini beberapa headline yang bisa Rahman hadirkan untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan sekaligus nanti insya Allah kita akan update setiap jamnya di program Kilas Informasi sampai jam 8 malam nanti insya Allah. Baik pendengar, dan saatnya kita akan beralih ke tema kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya, sebelum Rahman hadirkan satu tema di pagi hari ini ya, kita akan jeda sejenak untuk menyimak beberapa informasi dan insya Allah Rahman akan kembali untuk Anda di program Assalamualaikum Indonesia di 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. 107,7 RDS FM. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Wattafina Rasulillah, tiktabu marzatillah, wajhibu ba'akum lillah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum. وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب والسلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم Bida Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung bagi Anda semuanya pendengar yang baru saja menyimak program Assalamualaikum Indonesia edisi Jumat tanggal 9 Muharram 1434 Hijriah bertepatan 23 November 2012 ya. Dan semoga untuk Anda semuanya yang saat ini sedang mobil, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan ya. Untuk kali ini pendengar, kita akan beralih ke tema kita di pagi hari ini ya. Untuk program Assalamualaikum Indonesia edisi Jumat 9 Muharram 1434 Hijriah bertepatan 23 November 2012, kita akan angkat satu tema mengenai toleransi dan intoleransi di Indonesia. Pendengar, pada tanggal 16 November 1995, United National Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO mengadopsi Declaration of Principle of Tolerance ya, sebuah deklarasi yang dimaksudkan menegaskan kembali pentingnya mempromosikan dan menjamin toleransi sebagaimana telah ditegaskan dalam sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia, yang kemudian tanggal 16 November ditetapkan sebagai Hari Internasional Toleransi ya, dan untuk pertama kalinya diperingati pada tahun 96. Toleransi dalam konteks deklarasi ini pendengar meliputi banyak aspek ya, termasuk di dalamnya adalah toleransi agama dan keyakinan. Pendengar, hari Jumat lalu ya, seminggu yang lalu ya, 16 November 2012 lalu, dalam sebuah peringatan Hari Toleransi Internasional di Jawa Barat, sebuah pernyataan kontroversial datang dari setara institut yang menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat atau Jabar ya, menempati peringkat pertama sebagai wilayah yang paling banyak terjadi tindakan intoleransi berupa pelanggaran kebebasan beragama dan juga berkeyakinan. Salah satu peneliti setara Institut, Ismail Husni, pendengar, saat menghadiri acara Hari Toleransi Internasional di Gedung Indonesia Menggugat atau GIM Bandung, menyatakan bahwa Dari 224 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, terdapat 215 bentuk tindakan yang mayoritasnya merupakan tindakan pengrusakan tempat ibadah dan sisanya adalah sebuah intimidasi. Dia, Ismail Husni, juga menambahkan dua kelompok yang paling sering mendapat tindakan intoleransi itu adalah umat Kristiani dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau disingkat JAI ya. Termasuk terakhir kemarin diberitakan adalah GKI Yasmin yang ada di Bogor ya. Sementara itu pendengar, menanggapi pernyataan yang dianggap kontroversial tersebut, di Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia atau PUSHAMI yang beberapa waktu lalu didirikan ya. Ini Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia, ini atau disingkat PUSHAMI, mengeluarkan sebuah press release yang menyatakan penyimpangan dari pernyataan setara institut. Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia atau PUSHAMI menilai pernyataan setara institut pada hari toleransi internasional di berbagai media merupakan pernyataan yang menyesatkan ya. Direktorat Pencegahan Penistaan Agama dan Anti Diskriminasi Pusat Hak Asasi Manusia, Direktorat Pencegahan Penistaan Agama dan Anti Diskriminasi Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia atau PUSHAMI KL Pambudi mengatakan pernyataan yang dikatakan oleh setara institut tersebut merupakan tindakan yang tidak memiliki dasar dan hanya memproklamirkan kesesatan serta menyudutkan umat Islam. Selain itu pendengar, PUSHAMI juga menyatakan bahwa memiliki data bahwa setara institut didanai oleh Asia Foundation yang merupakan perpanjangan tangan dari Zionis Israel yang bertujuan melemahkan umat Islam. Untuk itu PUSHAMI menentang dan menuntut dibubarkannya setara institut dan mendeportasi serta mencekal Komisioner HAM PBB Navi Pillay terkait dengan pernyataannya mengenai pencabutan hukum tentang penodaan agama atau blasphemy ya. Nah pendengar, bagaimana menurut Anda tentang toleransi dan intoleransi di Indonesia dalam hubungannya begitu ya dengan pernyataan setara institut yang mengatakan bahwa di Indonesia, khususnya di Jawa Barat ini menduduki daerah peringkat pertama intoleransi di Indonesia. Silakan bagi pendapat Anda, opini Anda, pandangan Anda terkait dengan tema kita di pagi hari ini, toleransi dan intoleransi di Indonesia ya. Silakan, line telepon 765-1818, line SMS di 081226170777 ya. Untuk Anda yang sedang online bisa juga memanfaatkan Twitter maupun juga Facebook di RDS FM Solo maupun juga di Yahoo Messenger rdsfmsolo@yahoo.com ya. Bagi Anda pengguna BlackBerry maupun juga Android, Anda bisa juga bergabung bersama kami di WhatsApp ya di nomor yang sama di 081226170777. Kita akan sapa dulu, kita akan terima dulu untuk penelpon pertama nih Mas Eko di pagi hari ini. Ada Pak Agus 765-1818. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Agus, hari ini sehat Jumat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, Pak Agus, monggo silakan tentang toleransi dan intoleransi di Indonesia. Bagaimana menurut pandangan Anda? Indonesia sangat toleransi sendiri ya, Mas. Mm-hmm. Ini kalau kita lihat di dalam hukum Indonesia itu masih toleransi, masih ngikutin hukum KUHP gitu. Ini kan kita itu masih toleransi karena apa Mas ya? Mungkin masyarakatnya juga yang walaupun kita mayoritas Islam, tapi masyarakatnya kan sepenuhnya kan belum Islam. Ini kan mungkin ini masih toleransinya seperti itu gitu, sehingga ya hukumnya belum kepake gitu, hanya sebagian saja gitu. Kedua adalah tentang mungkin tentang soal peribadahan gitu. Sesama kita sendiri aja, misalnya apakah waktu puasa ada yang merokok atau makan-makan, ini pun nggak ya mungkin nggak begitu dimasalahkan gitu kan. Wah, hanya sekedar teguran-teguran aja itu. Itu bagi saya ini aneh ya, untuk khusus Jawa Barat ini bagi saya adalah aneh. Saya pernah di Jawa Barat tahun 98 ya, 89 sampai 91 waktu SPG gitu. Kalau dilihat itu kan yang terjadi kasus kan di 3 kabupaten ya Mas ya. Kalau dilihat loh, kalau saya lihat loh, seperti Ahmadiyah itu mungkin di Tasik, Ahmadiyah ya, itu rata-rata di Tasik ya. Kedua mungkin ada yang sesat di Sukabumi ya. Terus Yasmin itu di Bogor. Dan yeah. Bekasi 4 ya mungkin. Yeah, hanya yeah. itu. Selain itu, Jawa Barat nggak ada masalah gitu. Selain itu nggak ada masalah Adem Ayem, Cirebon, Adem Ayem, terus apa namanya Subang, Bandung dan sebagainya Adem Ayem. Ya hanya kalau kita lihat kasusnya itu berapa dibagi berapa kabupaten, saya kira nggak sedikit berat gitu seperti yeah. ini. Ya ini orang-orang cari-cari ini, cari apa namanya fitnah gitu bagi saya itu. Ya kalau kita lihat ya Indonesia masih orang-orang Islam Indonesia. Orang Indonesia, terutama umat Islam itu masih toleran sih mas. Kalau kita lihat, misalnya kasus, wah apakah ini apa namanya, katakanlah pemurtadan atau tidak? Ini kalau kita lihat mas, ya. Ini setiap bulan Desember itu biasanya ada katakanlah mungkin baksosnya mereka atau apa mengajak orang-orang miskin untuk ke gereja gitu. Beri santunan gitu yeah. Padahal yang orang penduduknya katakanlah orang yang gerejanya hanya orang 18 yang diajak orang 50-an itu kan sangat ironis gitu yeah. Ya ini kan itu terus umpannya gereja yang baru seperti hanya 5 orang tapi yeah. diserang orang lain ini kan sangat ironis bagi saya itu kan orang-orang Indonesia untuk keislamannya ini masih toleransi. Buktinya yeah. juga kalau kita menghormatin upacara nyepi di Bali ya. Bali gitu yeah. kan kita toleransi juga gitu mas. Baik. Ya ini kan gitu. Kenapa kok orang-orang maaf ya orang-orang orang-orang lain kalau di waktu bulan Ramadan kok enggak menghormatin kita gitu. Iya. Yeah. Ada yang makan dan ini yang ngerokok dan sebagainya. Ya ini baik. Kan kita enggak masalah gitu mas. Walaupun mungkin hanya saran tapi kan kita enggak berat sampai begitu yeah. itu gitu. Nah ini kan Indonesia sangat toleransi sendiri. Itu mas, terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Agus, terima kasih sudah bergabung. Kalau kita melihat ya kondisi sekarang memang Indonesia itu memang paling toleransi loh berdengar ya. Kalau tadi dicontohkan ya termasuk juga kemarin sempat saya baca ya, perayaan hari raya agama lain saja ketika di Bali contohnya ya, kita menghormati ya, termasuk juga tidak ada penerbangan sama sekali ketika hari rayanya Nyepi di Bali. Ya, semua akses, semua yang berhubungan dengan apa ini ya, perayaan begitu ya, dengan kegiatan masyarakat sekitar memang harus dihentikan ya, untuk hanya cuman untuk menghormati begitu ya. Bagaimana timbal baliknya ketika apa namanya orang berkeyakinan lain ya terhadap Islam begitu ya. Bagi pendengar, kita memang harus objektif begitu ya, untuk melihat semua bentuk begitu ya, termasuk bentuk-bentuk toleransi yang ada di Indonesia. Ini kaitannya begitu pendengar ya, dengan satu statement pernyataan dari Setara Institute yang mengatakan bahwa Jawa Barat begitu, ini menduduki peringkat pertama begitu ya, daerah intoleransi ya. Dalam kaitannya juga dengan hari peringatan toleransi internasional pada tanggal 16 November 2012 lalu begitu pendengar. Insya Allah nanti kita akan berbincang dengan narasumber kita, Bapak Muhammad Haryadi Nasution. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari Pushami. Kalau Anda tahu pendengar, Pushami adalah Pusat Akademisasi Muslim Indonesia yang baru beberapa waktu lalu dibentuk ya. Ini untuk melindungi hak-hak kaum muslimin begitu ya. Termasuk juga pusat advokasi begitu ya kalau kita sebut. Pendengar, kalau dari Anda semuanya yang belum tahu begitu ya, kalau setara begitu, setara ini adalah perkumpulan individu atau perorangan yang didedikasikan bagi pencapaian cita-cita, di mana setiap orang diperlukan setara dengan menghormati keberagaman, mengutamakan solidaritas dan pertujuan memuliakan manusia. Setara Institute pendengar didirikan oleh orang-orang yang peduli pada penghapusan atau pengurangan diskriminasi dan intoleransi atas dasar agama, etnis, suku, warna kulit, gender, dan strata sosial lainnya, serta peningkatan solidaritas atas mereka yang lemah dan dirugikan begitu ya. Setara Institute sendiri pendengar percaya bahwa suatu masyarakat demokratis akan mengalami kemajuan apabila tumbuh saling pengertian, penghormatan dan pengakuan terhadap keberagaman. Namun diskriminasi dan intoleransi masih terus berlangsung di sekitar kita, bahkan mengarah pada sebuah kekerasan, Karena itu langkah-langkah memperkuat rasa hormat atas keberagaman dan hak-hak manusia dengan membuka partisipasi yang lebih luas diharapkan dapat memajukan demokrasi dan juga perdamaian. Begitu ya. Jadi memang concernnya begitu pendengar ini terhadap apa namanya hak-hak begitu ya, berdasarkan agama, etnis, suku begitu ya. Tidak ada diskriminasi dan apa namanya ini untuk menghormati keberagaman yang ada. Tapi kalau kita lihat pendengarnya di Indonesia memang sangat beragam ya, sangat heterogen begitu ya. Termasuk kaum muslim Indonesia termasuk juga yang paling toleransi di masyarakat Indonesia saat ini. Baik pendengar, coba kita akan sapa dulu untuk penelpon kedua. Ada Pak Heru ini. Pak Heru di mana nih, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru di Klaten ya. Iya. Sehat hari ini, Pak Heru? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Pak Heru, ada yang mau disampaikan. Silakan. Ini urut apresiasi sama Bu Sami. Istilahnya sebagai penyimpang kaum kafir. Wong kok toleransi kok merusak agama wong liya. Nah aku Islam kok orang kapan Nabi Muhammad. Nah wong dua negara Indonesia orang akun SBY di orang penjara kok. Nggak mau menaiki orang kok mau keyakin. Bodoh karo merusak agama Islam. Iya. Yeah. Pada toleransi. Ya, ini macam di gaul sama kapan. Supaya nggak merusak kita umat. Iya. Karena jangan sampai kamu itu bergantung sama orang kafir. Kalau orang kafir bilang begini, biarin aja. Iya. Dia cuma mau merusak, mau ngambil ayat arti dengan alasan toleransi. Malah lo itu tadi sampai berdoa masjid nanya sama jenis. Iya. Kayak anjing aja nggak mungkin sama laki. Iya. Terus orang-orang kafir berusaha Islam, dapatnya harus diam karena maju terus Islam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pak Heru, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini ya. Baik pendengar, nanti insya Allah kita akan lanjutkan lagi ya. Bagi Anda juga masih terbuka kesempatan untuk bergabung di pagi hari ini, silakan telepon 765-1818, line SMS di 081226170777, atau saat ini Anda sedang online pendengar, jangan lupa sertakan komen Anda di Facebook, di Twitter begitu ya. Kemudian Anda juga bisa bergabung di Yahoo Messenger di rdsfmsoul@yahoo.com ya. Baik pendengar, sebelum kita menghubungi narasumber kita di pagi hari ini, ada satu informasi pendengar. Gaza membara lagi, banyak korban berjatuhan terutama warga sipil. Buktikan ukhuwah Anda, hadir dan ikuti aksi solidaritas Palestina diselenggarakan besok pada hari Jumat tanggal 23 November 2012 hari ini ya. Pada salat Jumat, start di depan Sirwa dari Solo, long march dari dan finish di Geladak ya. Acara ini diselenggarakan Umat Islam Peduli Palestina UIIP UIIP Surakarta dan didukung RDSFM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar, tepat jam 8 saatnya kita simak terlebih dahulu informasi-informasi update yang terjadi di sekitar kita dalam kilas informasi pukul 8 pagi. 107,7 RDS. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum, wa safina rasulillah, tiktabu mardatillah, wa tchibu ba'akum lillah, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum. Media Dakwah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Sudah pukul 8:11 pendengar. Saatnya kita akan menghubungi, kita akan coba berdiskusi langsung ya bersama Direktur Eksekutif Pusami, ada Ustadz M. Haryadi Nasution ya. Kita akan berbincang bagaimana sebetulnya toleransi dan intoleransi di Indonesia kaitannya dengan hari apa namanya toleransi internasional kemarin ya, yang menyoroti masalah hak asasi manusia, kesetaraan, kemudian toleransi beragama dan keyakinan. Bagaimana dengan Indonesia pendengar ya? Kita akan tanyakan pendapat beliau, bagaimana sebetulnya kondisi sekarang di Indonesia, termasuk juga kaitannya terkait dengan pernyataan dari Setara Institut begitu ya, mengatakan bahwa Jawa Barat ini menduduki pertama ya, daerah pertama tingkat intoleransi paling tinggi begitu ya, termasuk kasus di dalamnya adalah kebebasan beragama dan berkeyakinan ya. Kelompok maksud kami Setara Institut ya, seorang penelitinya Ismail Husni mengatakan bahwa kelompok yang paling sering mendapatkan tindakan intoleransi itu adalah kaum Kristiani, umat Kristiani dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia atau JAI. Bagaimana menurut Anda? Anda juga masih bisa bergabung pendengar nanti 7651818. Lain SMS juga di 08122617777 pendengar ya. Oke. والسلام عليكم والسلام عليكم. Baik, pendengar kita masih mencoba menghubungi Ustadz Muhammad M. Haryadi Nasution ya. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari PUSHAMI, Pusat Hak Asasi Manusia Islam begitu ya. Yang beberapa waktu lalu didirikan begitu ya. Ini sebagai sebuah lembaga advokasi begitu dari apa namanya teman-teman ya yang bergerak di dalam ya. Kita sudah terhubung mas. Oh boleh ya. Baik, kita akan hubungi lagi 5 menit lagi ya untuk beliau pendengar. Ada satu informasi, dibuka pendaftaran santriwati baru MDA Al-Falah Sukoharjo periode 14-34 Hijriah. Waktu pendaftarannya pada hari Ahad jam 8 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di kampus MDA Al-Falah Sukoharjo di kompleks Irmas Bungusari Gayam Sukoharjo. Syaratnya pendaftaran muslimah usia minimal 14 tahun, bisa baca tulis Al-Quran, membawa fotokopi identitas diri, membayar uang pendaftaran Rp10.000. Info lebih lanjutnya, hubungi di 085-728-306-341. Ya, buruan pendaftarkan putra dan saudari Anda ke MDA Al-Falah Sukoharjo. MDA Al-Falah Sukoharjo, menebar dakwah untuk muslimah. السلام عليكم والصفين رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله السلام. Baik pendengar, kita akan coba dulu bacakan yang sudah berkirim di line SMS 081226170777 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kalau menurut saya toleransi antar agama itu wajib mas. Toleransi kilafiyah perbedaan pendapat, ada yang yasinan, tahlilan, yang lain gak suka, kita toleran saja mas, wajib ya. Tapi kalau disuruh toleran sama Ahmadiyah Syiah begitu ya, jil, gak boleh mas, mereka sesat mas ya. Kalau dia mengatasnamakan agama baru, baru kita boleh toleran. Dia ngobok-ngobok Islam, disuruh toleransi, oh gak kali ya. Dari Malik di Sangiran Sragen ya. Kemudian berikutnya pendengar, kalau dibilang toleransi mas, saudara kita muslim Indonesia yang mayoritas di negeri ini amat sangat toleransi. Ironinya sering dihadapkan dengan olah tingkah yang hanya minoritas tapi besar kepala ya, seperti bikin gereja melanggar perda perda nekat gitu ya. Lah ini terus diberi sanksi atau pelajaran yang jelas. Dari Tohir di Sukoharjo, terima kasih sudah bergabung juga. Kita coba ke line telepon Mas Iko. Line telepon ya 765-1818 ya. Ada Pak Firdaus yang ada di Klaten, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sehat dari sehat. Ini Alhamdulillah. Ini saya duluan yang mengatakan sehat tuh Pak Firdaus. Enggak. Iya mau gak silakan Pak Firdaus. Duluan doakan gak apa-apa sih. Ya tentang toleran dan intoleran. Iya. Yang pertama kita cacat definisi toleran dan intoleran itu bagaimana dulu. Ya kan? Kalau Islam itu setelah saya, pemahaman saya dari sirah Nasrullah, dari sirah Sahabiyah, Sahabat, ya kan? Sangat toleran. Selama memang itu pada ranah toleran. Jadi ketika sudah akidah yang biasa ada, akidah itu Islam itu mau dimainkan dan dipleskan, ya memang itu sudah masuk ranah intoleran. Kalau kita lihat dulu ya, sejarah sirah Nabawiyah, Rasul sangat toleran, sangat toleran. Dan beliau pun istilahnya menghukumi segala persengketaan dengan Islam. Dan sangat sana. Dan siapa yang berhukum kepada beliau mengakui akan kesempurnaan Islam. Hmm. Gitu kan. Walau mereka punya cara peribadahan tersendiri. Lakum dinukum maliyadin. Yeah. Tapi ketika Islamnya diatak-atak dari dalam, apalagi setelah banyaknya LSM-LSM ya, spionase-spionase atau utusan-utusan Zionis, agen-agen Zionis mengatasnamakan segala bentuk LSM yang memang tujuannya salah satunya adalah memecah belah umat Islam, membusukkan Islam dari dalam, ya kita nggak bisa toleran. Misalnya dengan warga Kristiani, silakan, monggo, mau beribadah silakan, ya kan? Mau memperjuangkan perda, misalnya hari Minggu mau ke gereja pun silakan. Tapi jangan itu diberlakukan pada umat Islam. Jangan orang yang sudah Islam itu kok terus di istilahnya diinfiltrasi, ya kan? Didistorsi, diinfiltrasi atau dibujuk untuk masuk agama mereka. Ini yang jadi masalah. Mereka punya tugas itu memang. Tapi jangan pada Islam gitu, jangan pada orang Islam, orang yang sudah beragama Islam. Ini yang benturannya kan di situ. Dan kemudian Ahmadiyah misalnya gitu, mereka mengaku Islam, mengaku bagian dari Islam, ya kan? Tapi dia menyesatkan salah satu ayat bahwa kalau dalam Al-Quran Nabi terakhir Muhammad sudah finish. Mereka mengaku ada nabi lain. Kalau memang seperti itu, bikinlah agama sendiri. Jangan memakai Islam. Itu kan termo gandul kayak apa-apa kayak ya kan. Kalau masalah pakai bahasa Arab, lawang di Arab sana koran saja, roman saja, buku apa cerita saja juga pakai bahasa Arab. Tidak kan kalau cuma bahasa Arabnya tidak masalah. Tapi kalau sudah menginfiltrasi merusak Islam, ya kan? Kita itu sudah masuk ranah intoleran. Kita tidak boleh toleran. Jadi definisikan dulu, yang terakhir ini harus didefinisikan mana ranah toleran dan mana ranah wilayah intoleran. Ya kan? Kalau umat Islam ini sebagai kelas balik ya, flashback saja. Katanya yang negeri ini mereka menganut paham demokrasi. Katanya suara terbanyak adalah menang misalnya gitu kan. Kalau kita kembalikan ke kondisi waktu hari ini, sebagian besar warga negara Indonesia itu umat Islam. Jadi tidak aneh kalau umat Islam itu memperjuangkan hukum-hukum Islam untuk Islam sendiri, untuk umat Islam sendiri. Tapi mereka mengingkari kan, itu memang standar gandanya gitu. Gitu loh. Jadi toleran bagi mereka itu adalah ketika Islam diatak-atak, umatnya diam, itu adalah toleran. Dia tidak bisa. Kan gitu? Ya lah. Jadi kalau umat Islam memperjuangkan wajib sholat bagi umat Islam, wajib berjilbab bagi umat Islam, siapa yang makan daging babi dihukum, ya wajar. Dan itu diberlakukan, diperjuangkan untuk umat Islam. Kalau misalnya warga Kristen mau makan daging babi, kalau itu kepercayaan mereka, mereka tidak apa-apa, ya silakan. Tapi jangan mengganggu Islam. Gitu loh. Baik. Jadi ini memang agen-agen Yahudi, agen-agen Zionis ini memang lewat LSM, lewat IPEC, lewat apapun itu yang sifatnya memang produk dari Zionis, produk dari Barat. Memang misi utamanya adalah itu tadi. Minimal target mereka adalah orang Islam hilang keislamannya. Gitu loh. Tidak perlu tapi hilang keislamannya. Jadi mengaku Islam tapi ya gelem main, gelem zina, gelem makan daging babi, gelem gini dan seterusnya. Gitu lah. Jadi ini tolong definisikan dulu, gitu loh. Maju terus untuk kami. Kita husnudzon dan berharap semoga pesan ini bisa jadi penyeimbang pembela atas hak muslim di Indonesia. Baik. Itu Tuhan saja Allah. Semoga istiqomah untuk ikan RPN Abi Rahman. Kebenaran Allah pastinya dapat Allah SWT. Jawa jalan Arab kita kesalahan dan mohon dimaafkan. Semoga Allah mengampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firdaus di Klaten, terima kasih ya. Perlu didefinisikan lebih jelas lagi ya, toleransi seperti apa yang diinginkan gitu kan. Oke, okay, ya. Kalau kita lihat memang iya ya, buka kita objektif saja mendengar ya. Umat Islam memang paling toleransi begitu ya. Ketika mereka beribadah silakan monggo ya, tapi ketika sudah mencampuri akidah kan memang beda ya. Dan wajib memang kita untuk bela seperti itu ya. Baik, kita akan menghubungi narasumber kita mendengar dari apa namanya PUSAMI, Pusat Hak Asasi Pusat Hak Asasi Manusia Islam Indonesia begitu ya. Di kesempatan pagi kali ini, insya Allah ada Ustaz M. Haryadi Nasution. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari PUSAMI, Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia. Ya, ya, oke, baik. Di kita masih mencoba menghubungi. Coba kita ke line SMS pendengar 081226170777. Sudah, Mas. Oke. Lain telepon ya, 7651818. Kita sudah terhubung bersama beliau, Ustaz M. Haryadi Nasution. Beliau adalah Direktur Eksekutif dari PUSHAMI, Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz Haryadi ya. Iya, betul. Iya, kabar baik hari ini, sehat Ustaz? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Baik, dari RDS FM Solo, Ustaz, hari ini kita berbicara mengenai toleransi dan intoleransi di Indonesia dalam kaitannya penyelenggaraan ya hari peringatan ya toleransi internasional pada 16 November 2012 kemarin begitu Ustaz ya. Kalau kita lihat ada satu statement yang mungkin kalau boleh kita bilang adalah kontroversial ya, datang dari Setara Institute yang menyatakan bahwa Provinsi Jawa Barat ini menempati peringkat pertama sebagai wilayah yang paling terjadi tindakan intoleransi berupa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Menurut Anda, Ustaz Haryadi begitu ya, bagaimana kondisi toleransi dan intoleransi di Indonesia sendiri begitu Ustaz? Ya kalau misalnya dilihat dari realitanya ya. Iya. Di Indonesia itu justru umat Islam itu yang paling toleran. Paling toleransi ya. Hmm. Iya. Sekarang kita lihat kalau pertumbuhan rumah ibadah ya, ya kan kayak Hindu, Buddha, ya kan, terus Kristen itu lebih dari 100% pertumbuhannya kan, tapi justru malah kalau masjid untuk Muslim itu malah kurang dari apa dari 100% ya, malah malah di bawah 50% malah pertumbuhannya sesuai data dari Republika ya. Yeah. Nah, itu kan kelihatan dari situ bahwa Indonesia ya mayoritas Muslim memberikan toleransi, sangat toleransi gitu, sama umat beragama yang lain kan itu salah satu contoh. Jadi kalau dilihat dari pernyataan Pak itu, data yang dia mereka pegang itu data dari mana? Mereka kan LSM ini kan kadang-kadang asal apa menyebut aja gitu, mengklaim sesuatu yang tidak ada dasarnya. Padahal kalau kita lihat dari apa kenyataan realitanya ya seperti itu kan, sangat oleh sekali. Jadi sebetulnya gini, Setara Institute ini apa yang dia pegang? Kalau mau kita adu data ya boleh, tapi selama ini kan mereka kan mungkin sesuai hasil riset dan segala macamnya. Riset yang mana? Kan gitu, selalu mereka bilang riset hasil riset, siapa yang mendanai riset dia? Kan gitu, apa kepentingannya? Kan begitu. Ya, baik, Ustaz Haryadi, kalau tadi Ustaz apa menyatakan bahwa memang kalau Indonesia memang mayoritas yang Muslim itu memang sangat toleran dengan keberagaman begitu ya. Tapi ada satu yang tadi dikatakan juga memang kalau datang dari Setara Institute mengatakan bahwa ada beberapa kasus begitu ya tentang pelanggaran kebebasan beragama dan keyakinan, termasuk juga mendirikan rumah ibadah yang diklaim ini sebagai sebuah apa ya penelitian dari Setara Institute begitu ya. Kalau Anda melihat sendiri seperti apa pernyataan yang kadang apa namanya bertentangan begitu ya, dengan kondisi real di masyarakat seperti itu Ustaz? Sebetulnya dia untuk Setara Institute sendiri punya data apa untuk bicara seperti itu? Karena kan kalau hasil dari kalau kita lihat dari persidangan itu, ya kan, yang menyatakan bahwa itu kan di waktu itu kasus ini yang di Bogor itu kan. Kayak Yasmin ya? Ya. Kayak gitu. Nah itu kan datanya yang mereka dapat itu kan sebetulnya realita ceritanya tidak seperti apa yang mereka katakan. dia gitu. Iya kan? Iya. Yeah. Jadi ibaratnya fakta-fakta misalnya gereja yang Yasmin itu kan, itu sebetulnya pencabutan izin bangunan IMB Gereja GKI itu kan dilakukan oleh Wali Kota Bogor. Nah, mereka kan menggadang-gadangkan bahwa itu Wali Kota ini ibaratnya melawan putusan dari MA. Sementara putusan dari MA itu bukan masalah itu yang diutus. Wali Kota berhak untuk membatalkan dan mencabut IMB tempat ibadah berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 kan, pasal 22 tentang stabilitas dan kewenangan kepala daerah ya kan. Iya. Gitu. Jadi itu hanya mencabut itu aja, tapi tidak ternyata kan MA Mahkamah Agung ya kan. Iya. Menyatakan keabsahan IMB Gereja Yasmin. Ya gitu. Kalau emang itu sah menurut hukum, persilahkan sama MA bahwa mempersilahkan GKI untuk menggugat wali kota bila merasa dirugikan kan gitu. Iya. Iya, ternyata mereka nggak tidak melakukan itu. Berarti kan emang MA sendiri bukan dalam koridor boleh atau tidaknya melakukan atau membangun sebuah gereja di sini, tapi kan mempermasalahkan masalah mencabutnya izin IMB itu aja kan gitu. Tapi kan ternyata 3 hari sebelum itu kan udah dicabut IMB itu sama wali kota kan gitu. Jadi yang duluan wali kota itu sendiri kan gitu. Jadi gini loh, fakta hukum itu tidak dibeberkan oleh pihak Star Institute. Jadi mereka menggali atau menggulung opini supaya masyarakat tuh tahu bahwa ini loh MA Mahkamah Agung sudah memberikan warning kepada padahal MA sendiri menyatakan dalam putusannya mempersilakan untuk menggugat wali kota kalau mereka merasa benar dalam hal untuk mendirikan pembangunan. Itu kewenangan MA sendiri untuk memberikan rekomendasi. Dia kan mengajukan fatwa itu. Ya kan, mengajukan fatwa kepada Mahkamah Agung. Ya kan, nomor 45 2011 itu. Ya kan. Tapi ternyata fatwa ini sama GKI ini ini tidak dipublis gitu. Karena isi fatwa itu memberikan apa keputusan bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang untuk melakukan itu, memberikan boleh atau tidaknya gereja itu dibangun, bukan itu, tapi menurut mereka kalau memang tidak merasa dirugikan silakan menggugat kan gitu. Berarti kan MA tidak ada kewenangan itu kayak Ya, jadi Ustadz bisa dikatakan memang permasalahan bukan terjadi karena pembatasan rumah ibadah atau pelarangan beribadah ya, tapi memang secara legal hukumnya begitu Ustadz ya. Iya, secara legal hukumnya memang terjadinya seperti itu kan, wali kota yang mencabut itu. Iya. Baik, Ustadz, kalau kemarin sempat dikatakan juga oleh teman-teman dari Pushami begitu ya, termasuk juga Bapak KL Pambudi, Direktorat Pencegahan Penistaan Agama dan Anti Diskriminasi begitu ya, mengatakan bahwa satu statement dari Setara Institut ini menyudutkan umat Islam begitu ya, termasuk juga dibilang adalah sebuah pernyataan yang serampangan begitu ya. Kalau Anda melihat sendiri seperti apa statement-statement yang dikeluarkan Setara Institut dalam kaitannya nanti pengaruh kepada umat Islam sendiri begitu, image-nya begitu? Sekarang gini, setelah itu udah tahu belum keputusan bersama Menteri Agama itu, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, ya kan? Nomor 3 tahun 2008, ya kan? Nomor 199 tahun 2008 tentang peringatan pemerintah pada penganut agama atau pengurus jemaat Ahmadiyah dan yang lain gitu kan. Terus penetapan Presiden Republik Indonesia itu, nomor 1 PNPS itu kan tahun 65 kalau nggak salah, tentang pencegahan penyalahgunaan atau penodaan agama, ya itu kan udah jelas gitu loh dasarnya, kayak gitu. Ya Setara Institut ini makanya dia punya data atau tidak untuk melakukan sebuah apa klaim pembelaan dan sebagainya, kan gitu. Kalau emang nggak punya data, terus kalau punya data berapa dari mana, hasil dari risetnya siapa, siapa yang biayain, kan jelas harus. Kalau sebuah lembaga hukum, ya, lembaga berbadan hukum, kayak LSM apa, yang dibiayai oleh luar negeri dan tanpa pengetahuan dari pemerintah Indonesia, itu bisa dibubarkan. Seperti itu. Jadi, ya Setara Institut harus objektif dalam menilai. Kalau emang dia mempunyai posisi di sini netral, ya harus netral juga. Jadi menggali sisi-sisi positif kepada pihak yang ya ibaratnya yang membela umat seperti itu. Oke. Okay. Yeah. Baik Ustadz Haryadi, kalau kita sedikit melenceng dari tema begitu ya, kaitannya dengan apa namanya Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia yang kemarin baru didirikan begitu Ustadz ya, dalam kaitannya toleransi dan intoleransi di Indonesia begitu ya, bagaimana peran Pushami sendiri begitu ya untuk mengcounter ide-ide toleransi dan intoleransi sendiri Ustadz? Sebetulnya ya kalau intoleransi yang disebut dengan kaum liberal ini jelas itu kan kepentingan barat gitu. Yeah. Karena kan hak asasi manusia ini juga menjadi sebuah kendaraan politik mereka untuk ya ibaratnya menjatuhkan atau apa mendiskriminasikan umat Islam. Jadi sebetulnya hak asasi muslim sendiri itu dilanggar semua sama mereka gitu. Kayak Nafi Pile yang datang ke sini itu kan ibaratnya mereka itu datang ke sini menekan pemerintah agar supaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM kayak di apa Madura sana atau yang Ahmadiyah gitu. Dan mereka tuh seperti begini, menutup mata ketika gajah di depan mata tapi kelihatan di ujung pulau sana semut gitu loh. Iya kan? Sementara kasus-kasus kayak pelanggar yang kayak Rohingya itu kenapa nggak diurusin sama mereka? Iya. Kayak gitu. Terus atau Palestina atau yang lain kan gitu. Banyak kalau mau diurusin masalah itu urus aja. Tapi kalau ini kan masalah ibaratnya akidah. Dan mereka meradukan dengan hak asasi manusia. Sementara gini, itu kan hanya sebagian orang. Sementara seluruh masyarakat Indonesia ini yang beragama Islam gitu kan sudah dilanggar juga hak asasinya. Dan mereka harus lihat itu juga gitu. Kalau mereka bikin agama sendiri, namanya sepatu gitu misalnya, silakan gitu. Tapi jangan ngaku Islam tapi akidahnya berbeda gitu. Ada nabi baru, terus cara-cara mereka juga lain kayak begitu dan sesat, menyesatkan, terus mengajak orang untuk masuk agama itu atau mengikuti aliran itu kan gitu kan itu menyesatkan gitu. Nah kalau bisa bikin agama baru itu terserah dia gitu. Tapi jangan itu Muslim, itu Islam gitu loh. Itu di luar Islam dong. Kalau seperti itu kan seperti itu Pak. Iya, baik. Baik Ustadz Haryadi Nasution, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan begitu Ustadz ya, terkait dengan toleransi dan intoleransi di Indonesia begitu. Ya pada intinya gini, kita melihat di sini penegakan apa syariat Islam itu emang sudah urgent kalau menurut kita ya, karena emang jelas kalau syariat Islam itu emang gak ada cacatnya jelas. Itu memang harus apa kita lakukan di Indonesia. Yeah. Bukan berarti gini, di luar agama Islam itu harus menjalankan syariat Islam. Enggak, ini cuma hanya untuk muslim aja. Kayak gitu. Biar kita juga bisa tertib, setertib-tertibnya gitu loh. Ya kan, menjalankan. Kita kan punya hak juga, itu hak asasi manusia. Hak asasi muslim Indonesia itu menjalankan syariat Islam. Itu yang dilanggar. Nah, mereka gak pernah itu berpikir seperti itu bahwa hak asasi Muslim ini ya adalah menjalankan syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kan gitu. Iya. Nah, itu yang kita mau kedepankan gitu kan, bahwa pemerintah juga harus sadar. Ya kalau emang ditipu dari dulu emang kita udah ditipu lah umat Islam ini ya kan. Karena kan piagam Jakarta itu kan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ya kan, dan bebas menjalankan syariat Islam, ya kan, dan wajib menjalankan syariat Islam kan diganti semua itu kan, itu aja udah dilanggar hak asasinya sebagai Muslim kan gitu. Jadi ya insya Allah dengan adanya Pushami, pusat hak asasi Muslim Indonesia ini minimal sedikit enggaknya kita bisa berjuang bersama-sama baik dari kita tim Pushami maupun masyarakat Muslim pada umumnya. Mari kita bareng-bareng kita berjuang bahwa ini loh hak asasi muslim ini seperti ini dan bukan kita pakai hak asasi ala barat yang penuh dengan intrik-intrik dan klaim-klaim yang menyesatkan kayak gitu. Iya. Baik, Ustaz Hadi Nasution, terima kasih untuk waktu dan ilmunya di pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Lain kesempatan bisa berbincang lagi, bisa Ustaz ya. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RDS dimanapun Anda berada, demikian tadi ya, kita sudah berbincang langsung dengan M. Haryadi Nasution ya, Ustaz M. Haryadi Nasution. Beliau adalah Direktur Eksekutif Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia atau PUSHAMI yang beberapa saat lalu memang sudah didirikan begitu ya. Salah satunya pendengar, tadi kita sudah simak bersama tentang toleransi dan intoleransi di Indonesia. Kadang memang kita tidak bisa objektif begitu pendengar ya, melihat sebuah peristiwa ya. Hanya cuma sebagian saja secara parsial, tidak secara komunal begitu kalau kita lihat ya. Orang menuntut kita untuk toleransi, padahal bisa dibilang lain orang begitu ya, belum bisa bertoleransi dengan kita ya. Bagaimana sebetulnya, yang jadi bingung ya. Baik, ada Ibu Dewi nih, kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Dewi, kabar baik, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Monggo Ibu Dewi. Iya. Terkait dengan pernyataan setara institut tadi, saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Ustadz Haryadi tadi. Yeah. Apa dasar setara menyampaikan seperti itu? Apakah dia sudah punya data-data yang lengkap tentang dikatakan umat Islam itu tidak intoleransi? Ya. Sekarang kenyataan di lapangan. Ya. Pernahkah diangkat tentang satu pembaptisan massal? Yang dengan dalih bantuan bantuan sembako dan lain sebagainya, kemudian orang dibawa ke gereja dan di sana dibaptis. Itu Ustadz Ais dari Forum Anti Pemurtadan Bekasi, beliau punya banyak sekali data tentang penyimpangan ini. Yang kedua, tentang sekolah-sekolah Kristen. Sudah ada peraturan dari Sikdiknas bahwa di sekolah Islam kalau ada anak Kristen harus ada guru beragama Kristen, guru agama Kristen. Di sekolah Kristen yang ada anak Islam harus ada guru agama Islam. Apakah ini sudah dijalankan? Nah, kenyataannya anak Islam yang sekolah di sekolah Kristen dan sekolah Katolik, mereka harus mengikuti pelajaran itu. Ketika itu disampaikan, dikatakan salahnya sendiri sekolah di sini. Nah, itu yang kedua. Nah, jadi setara ini menyampaikan itu harus punya dasar-dasar yang betul-betul otentik, jangan waton saja. Nah, ini adalah upaya untuk memecah belah, upaya untuk menyudutkan umat Islam. Sehingga apa? Islam ini kemudian berwajah sedemikian buruknya, tidak toleransi dan lain sebagainya. Padahal kalau kita merunut, siapa yang paling tidak toleransi? Ya. Lihat umat Islam di Indonesia bagian timur. Apakah mereka juga bisa menjalankan ajaran Islam dengan leluasa? Pendirian masjid, pemakaian jilbab. Kemudian ada. Kemudian ada seorang guru, kalau tidak salah di SMP 9, pindahan dari Papua. Dulu dia ketika di Jayapura, dia pindah dari Jayapura ke sini. Waktu dia masih di sana, pakai jilbab, dia sering pingsan di pasar karena dikeprok pakai bangku. Nah, apakah ini pernah diekspos ke permukaan? Apakah setara juga menyampaikan hal seperti ini? Jadi jangan berat sebelah lah. Nah, kemudian yang ketiga, sebetulnya toleransi di sini adalah upaya kristenisasi yang tidak tampak. Dengan adanya toleransi, ini melemahkan izzah, semangat juang keislaman kita. Ya. Dengan jargon kerukunan, toleransi, dialog antar agama, kita dipaksa tanpa sadar untuk mau menerima mereka. Ini Mas Ari, sebetulnya istilah toleransi, kerukunan beragama ini bermula dari Kristen. Bermula dari Vatikan, di mana sebetulnya Kristen itu punya klaim Extra ecclesia nulla salus, di luar gereja tidak ada keselamatan. Iya. Yang kedua, extra Christus nulla salus, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua yang memakan korban banyak sekali dari pihak Yahudi, mereka kemudian meninjau kembali kalau seperti ini maka tidak akan sejalan dengan perintah di dalam Injil Matius 28 ayat 19. Yeah. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Maka mereka meninjau kembali sehingga ada ya, ada dokumen yang namanya tercetak dokumen yang bernama Nostra Aetate. Yeah. Bahwa di luar Kristen juga benar. Di luar Kristen juga ada kebenaran. Yeah. Tapi kebenaran itu hanya pantulan dari kebenaran Kristen itu sendiri. Okay. Nah, sekarang kalau kita pikir apakah agama yang benar kok plin-plan, mensra-mensre. Nah, ini mestinya kita berpikir sampai di sana. Ya. Yeah. Nah, kemarin katanya hanya yang Kristen yang selamat. Sekarang bilang yang lain juga selamat. Yang lain juga benar, tapi kebenarannya hanya pantulan. Nah, inilah ya. Kalau kita kembali kepada Quran surat Al-Baqarah ayat 120, segala upaya mereka lakukan karena mereka tidak senang kepada orang beriman. Yeah. Targetnya apa? Sampai kita mengikuti milah mereka. Nah, dengan toleransi ini, dengan istilah toleransi ini, dengan tidak sadar kita sudah diarahkan oleh mereka. Okay. Itu mungkin ini. Baik. Pak Nadi mau nambah sedikit. Iya, boleh, silakan. Terima kasih. Iya, monggo Pak Nadi. Saya tambahkan lagi bahwa sebenarnya tadi ketika Kristen Katolik itu berubah dari eksklusif, yaitu menganggap bahwa hanya agamanya yang selamat, yang benar, berubah menjadi inklusif, bahwa di luar Kristen Katolik juga benar. Ini sebetulnya tidak serta-merta pengakuan yang tulus begitu saja, tapi apa? Ini ada misi di baliknya. Okay. Yaitu apa? Kristenisasi menjadi lebih humanis begitu maksudnya itu. Lebih halus. Karena ya? Apa? Ketika dia melihat apa orang lainnya itu, kalau dikatakan itu kamu nggak benar, pasti nggak suka. Dia sekarang bilangnya kamu juga benar. Akhirnya apa? Ini ada pendekatan kepada Kristen Katolik dan akhirnya nanti muncul dialog antar agama. Muncul istilah apa toleransi dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya arahnya apa? Nanti mengarah kepada pengakuan kepada Kristen Katolik. Okay. Begitu. Sehingga apa? Akhirnya sekarang gereja-gereja di mana-mana tumbuh. Okay. Karena itu dialog agama, karena toleransi dan sebagainya tadi, isu toleransi tadi. Yeah. Nah, itu. Terus kemudian saya sendiri tambahkan begini. Ya. Kalaupun masalah IMB dan peraturan tadi dipenuhi semua oleh gereja, ya, kalaupun dipenuhi semua oleh gereja, tetap saja Kristen Katolik tidak layak hidup di Indonesia. Ya, kenapa? Kalau kita konsisten, kita komitmen dengan yang namanya negara hukum, ya, maka apa? Kita harus komitmen juga dengan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia itu top markotopnya, paling topnya adalah Pancasila. Ya kan? Undang-undang semuanya di bawah Pancasila. Pancasila pertama mengatakan ketuhanan yang maha esa. Nah, di sini ada dua hal yang Kristen Katolik tidak memenuhi semuanya. Yang pertama masalah ketuhanan. Ya. Bahwa Kristen Katolik itu bukan dari Tuhan. Saya tegaskan lagi. Kristen Katolik bukan agama samawi, bukan dari Tuhan. Buktinya apa? Ya. Yang pertama, istilah Kristen atau Katolik itu baru muncul setelah Yesus tidak ada. Jadi istilahnya baru muncul kemudian hari setelah Yesus tidak ada. Artinya apa? Artinya Yesus belum pernah mendengar Kristen, belum pernah mendengar Katolik, belum pernah berucap Kristen, belum pernah berucap Katolik. Apalagi mengajarkan Kristen, mengajarkan Katolik. Apalagi menyuruh orang menganut Kristen Katolik. Itu yang pertama. Ya. Alasan yang kedua, yaitu bahwa apa? Tuhan tidak pernah menyuruh manusia untuk menganut Kristen atau Katolik. Silahkan tuh dicek di Alkitab mereka, di Bible mereka. Tidak satupun firman Tuhan yang menyebutkan bahwa, hei manusia, masuklah kamu ke dalam Kristen. Baik. Hei manusia, masuklah kamu ke dalam Katolik. Apalagi pakai cara kafah itu nggak ada. Iya. ya kan? Itu yang kedua. Baik. Yang ketiga, mereka Natalan. Iya. Natalan pun ternyata juga tidak ada di Alkitab. Baik. Ya, artinya Natalan bukan perintah Tuhan, bukan ajaran Yesus. Hmm. Ke gereja ternyata juga gitu, kata gereja tidak ada di Alkitab. Hmm. Berarti orang ke gereja bukan perintahnya Tuhan, bukan ajarannya Yesus. Ya. Ya. Ibadah hari Minggu. Tuhan memerintahkan kuduskanlah hari Sabat. Sabat itu Sabtu. Kenapa mereka Minggu ibadahnya? Baik. Karena apa? Karena Kaisar Konstantin membuat undang-undang tanggal 7 Maret tahun 321 mengubah orang untuk apa? Mengkuduskan hari Minggu dibanding hari Sabtu. Yeah. Dan gereja ternyata apa? Tidak mengkoreksi apa yang dikeluarkan oleh Konstantin, Kaisar Konstantin, tetapi justru gereja melegalkan, menjadikan tradisinya gereja. Sampai sekarang, makanya apa? Orang Kristen Katolik ke gerejanya ada hari Minggu. Padahal ini menyelesaikan perintah Tuhan, kuduskanlah hari Sabat. Baik. Ya. Yeah. Yang berikutnya adalah apa? Trinitas. Mereka menyembah Trinitas. Baik. Trinitas sendiri itu tidak ada di dalam Alkitab juga. Artinya apa? Menyembah Trinitas itu juga bukan perintah Tuhan, bukan ajaran Yesus. Baik. Ya. Itu. Terus kemudian yang masalah yang Maha Esanya. Baik. Juga problem juga. Mereka nyembahnya Trinitas. Baik. Trinitas itu tiga. Kalaupun mereka bicara bahwa Trinitas itu tiga yang satu, satu yang tiga adalah Esa juga. Itu omong kosong. Itu jualan mereka. Omong kosongnya kenapa? Karena apa? Yesus itu, Trinitas itu adalah Bapa atau Allah. Kemudian Yesus atau Anak atau Firman. Yeah. Kemudian Roh Kudus. Itu tiga itu. Baik. Ya. Faktanya adalah bahwa Yesus menyembah Allah. Baik. Yesus berdoa pada Allah. Ya. Yesus mati. Allah tidak mati. Berarti apa? Antara Yesus dan Allah itu apa? Tidak satu, tetapi apa? Berbeda. Iya. Artinya tidak bisa dikatakan satu. Nah, di situ apa? Melanggar Yang Maha Esa. Artinya apa? Baik. Mereka Katolik Kristen tidak layak di Indonesia. Demikian. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah bisa kita tangkap begitu ya. Uraian dari Ibu Dewi dan Pak Nadi sekaligus ya, yang tentang kesejarahan kekatolikan dan kekristenan ya, dalam hubungannya tadi disebutkan toleransi dan intoleransi yang ada di Indonesia begitu ya. Terima kasih untuk ilmunya Pak Nadi dan Ibu Dewi di pagi hari ini. Semoga bisa menambah kasanah kita tentang bagaimana mendudukkan toleransi dan intoleransi di Indonesia secara benar begitu ya. Coba kita ke line SMS dulu 081226170777 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Yoyo di Boyolali, kalau soal urusan-urusan dunia bolehlah kita toleransi, tapi kalau sudah menyangkut prinsip hukum agama kita harus tegas ya. Contoh, kita selalu diajarkan saling menghargai pendapat orang lain, tapi sebaliknya kalau pendapat itu salah, walaupun dihargai tidak bisa akan berubah menjadi benar ya. Sesuatu yang salah walaupun disampaikan orang yang diakui kejujurannya tidak akan bisa berubah menjadi kebenaran ya. Dari Mas Yoyo di Boyolali berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Karto di Boyolali nih, toleransi yang toleransi ya toleransi Mas. Kalau ngobrol Islam menurut sakara PDW begitu ya, tanpa ilmu yang hak gimana mau toleransi? Ngaku Islam tapi ajarannya lain ya. Nasoro tahu kan Mas begitu ya, program mereka pemurtatannya ya, sama yang disampaikan Ibu Dewi sama Pak Nadi tadi ya. Kemudian terkait dengan toleransi Mas, alhamdulillah telah lahir Pusami sehingga bisa menjadi penyeimbang atau menanggulangi HAM yang hanya sepihak, atau dalam artian kalau umat Islam sedikit enggak pas kena HAM begitu ya. Sebaliknya kalau orang kafir pelanggaran berat sampai membunuh umat katanya hanya maaf kesalahan. Ini bentuk apa coba ya? Dari Pak Mukhlis di Sukoharjo, terima kasih. Kemudian umat Islam tetaplah istiqomah, orang-orang kafir tidak pernah ridho selama kita ikut milah mereka. Toleransi apa masih ada? Umat Islam di mana-mana dizolimi, begitu ya. Memang kadang ironis begitu pendengar ya, ketika ada pihak lain mengatakan kita sebagai intoleran begitu ya. Tapi bagaimana dengan kondisi-kondisi sekitar yang benar-benar real di mata kita di lapangan begitu ya, kondisi sebenarnya ya. Bahkan tadi disampaikan oleh narasumber maupun juga para pendengar yang lain begitu ya, mayoritas Islam Indonesia sangat toleransi begitu loh, sampai ibadah ya, dalam artian memang apa namanya, masih dalam batas kewajaran ya. Berbeda dengan saudara-saudara muslim kita mungkin di luar sana ya, kadang sholat aja nggak boleh ya, azan nggak boleh dikumandangkan. Gimana coba ya? Harusnya orang-orang yang concern dalam bidang HAM di Barat begitu harus belajar tentang kearifan lokal, kearifan toleransi di Indonesia begitu ya. Wes agamana dinisto, nabine diingkari, nesu ya pantas. Lah kok dikon toleransi karo Ahmadiyah ora di entek begitu ya. Wes lumayan mikir sih dek, gitu ya. Alhamdulillah. Kemudian orang-orang yang beriman di negeri ini khususnya harus defensif menghadapi orang-orang agresif, terus-menerus membuat makar kepada hukum Allah ya. Ada lagi ayat-ayat wae ya, enggak ada peringatan hari gitu-gituan. Saja pemurtatan sudah gencar, Mas. Itu akalan-akalan mereka untuk buka ruang mempengaruhi orang muslim yang imannya ngambang ya. Mas Roni di Kaliwungu ya. Kemudian ada lagi Pak J, terima kasih ya. Kemudian dari Salatiga nih, dukung Pusambi Mas. Lawan saja musuh-musuh Islam dan yang mau merusak ya. Afwan, baru dengerin, belum ngikut dari awal ya. Oke, gak apa-apa ya. Kemudian lagi kita tuntaskan di SMS mendingan ya. Abdul Goni, Cah Maduro Mas, toleran dalam agama itu tidak ada yang ada, yang ada toleran antar umat beragama ya. Toleran dalam agama itu tidak ada yang ada toleran antar umat beragama. Kalau di Bali Mas, kalau umat Hindu mau nyepi, umat Islam saja mau jumatan gak boleh keluar. Apakah itu yang dinamakan toleran begitu kan? Makanya kita katakan tadi memang harus objektif begitu peringat ya. Kemudian lagi dari siapa nih? Dari Abu Rashid di Kemasan Molokarto. Islam sangat toleran Mas ya. Yang mengatakan Islam tidak toleran, mereka itu tidak paham Islam. Mari kita menjadikan benteng dari musuh-musuh Allah. Jihad adalah pilihan nomor wahid, dari Abu Rashid ya. Lagi dari Anda, kita sangat toleran Mas. Mereka minoritas ingin mengatur rumah tangga mereka, terserah ya. Tapi kalau kita yang muslim mayoritas di negeri ini mau melakukan peraturan Islam ya biar, dalam demokrasi memang begitu. Jangan LSM dan HAM macam-macam ya. Kalau LSM dan HAM mau kerjasama, kerjasama itu Amerika dan Israel menghabisi nyawa manusia berapa jumlahnya itu ya. Dari Mas Jaka di Sukoharjo. Kemudian SMS lagi peringat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Udin di Gemolong. Mbak ya, orang-orang setara itu ditelepon ya. Nanti kita tanyakan bareng-bareng. Jangan-jangan cuma ngomong orang berdasar ya. Tak dukung untuk Ibu Dewi ya. Terima kasih ya. Kemudian lanjut dari Anda, dari Pak J ini bergabung juga. Kemudian dari 3402 sudah bergabung juga peringat. أردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب والسلام عليكم السلام عليكم. Baik pendengar, waktunya sudah berjalan mendekati akhir perjumpaan kita ya. SMS sudah Rahman tuntaskan untuk saya bacakan. Untuk yang ditelepon mohon maaf ya. Untuk kesempatan kali Rahman sudah tutup ya. Mohon maaf untuk teman-teman semuanya yang mau bergabung. Mungkin di lain kesempatan ya. Semoga bisa dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Dan untuk kali ini pendengar, semoga yang telah kita bahas, kita perbincangkan bersama, kita diskusikan bersama, jadi sebuah gambaran kita semuanya bagaimana mendudukkan toleransi dan intoleransi di Indonesia secara proporsional ya. Harus bersikap objektif pendengar ya. Jangan cuma asal-asalan ngomong begitu ya. Yang jelas kita buktikan ya mana yang paling toleransi di Indonesia. Ya, semoga pendengar toleransi ya juga bisa menjadi dasar kita untuk bermuamalah begitu ya. Dan semoga bisa mencerminkan bagaimana kepribadian Islam yang sebenarnya, insyaallah. Amin ya. Baik pendengar, Rahman akhiri ya untuk program Assalamualaikum Indonesia untuk edisi hari ini Jumat tanggal 9 Muharram 1434 Hijriah atau bertepatan di 23 November 2012 ya. Terima kasih untuk Anda sudah bergabung di line telepon, line SMS ya. Mohon maaf juga untuk beberapa telepon yang mungkin mau masuk belum ini ya, belum bisa ya. Semoga besok bisa kita hadirkan untuk tema-tema yang lebih variasi lagi. Dan sesaat lagi mendingan insya Allah Anda bisa menyimak program RDS ini aja. Rahman ditemani rekan operator ada Eko Prasetya. Pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar. Hari Jumat ya. Semoga nanti bisa melaksanakan sholat Jumat dengan tepat waktu. Dan semoga hari ini penuh berkah insya Allah ya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.